Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Mengenai bait syair kemarin, ala inna aynan lam tajud yauma wasitin, itu bacanya yang benar, alaika bijari dam'iha, sebagaimana yang dikatakan al-akh Abu Musa. Irabnya mudhaf-mudhaf ilaih jari, artinya dari jaro yajri. Idhofah kepada fa'ilnya dam sebagai fa'il dari jari. Walaupun saya masih menganggap susunan ini masih sangat asing, tapi seperti itu memang bacanya dijelaskan oleh para syurroh. Alaika, bukan alaiki, alaika. Karena ini yang diucapkan bela sungkawa kepadanya adalah Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah yang dibunuh oleh khalifah. Dan ini Abu Atha As-Sindi memberikan ucapan bela sungkawa kepada Ibnu Hubairah. Baik. Qala al-muallif waffaqahu Allah taala. Kita masuk pada pembahasan ilmu ma'ani. Pembahasannya ada 8 bab. Yang pertama adalah al-isnad al-khabari. Qala al-isnadu al-khabari. Al-awwalu al-isnadu al-khabariyu. Yaitu penyandaran yang sifatnya berita. Penyandaran yang khabar. Al-isnad al-khabari, jenis khabar. Isnad yang jenisnya khabar. Pertama-tama definisi isnad itu adalah dhammu kalimah ila ukhra. Bihaitsu yufidu anna mafhuma ihdahuma sabitun limafhumil ukhra. Isnad itu adalah menggabung satu kata kepada yang lain supaya pemahaman kata yang lain tadi tetap bagi kata yang satunya. Seperti Zaidun qaimun. Itu menggabungkan kata Zaid dengan kata qaimun. Tujuannya mafhum qaim, berdiri, itu sabit bagi Zaid. Itu definisi isnad. Isnad al-khabari definisinya adalah dhammu kalimah ila ukhra bihaitsu yufidu anna mafhuma ihdahuma sabitun limafhumil ukhra. Itu definisi isnad. Adapun definisi khabar adalah kalamun yahtamilu as-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Khabar adalah sebuah ucapan yang memungkinkan benar atau salah atau dusta secara zatnya. Maksudnya sebelum diidhofahkan, khabar yang masih mutlak. Karena kalau khabar dari Allah sudah pasti benar, enggak bisa didustakan. Khabar dari Rasulullah sudah pasti benar, enggak bisa didustakan. Itu maknanya. Jadi khabar adalah kalamun yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Qala huwa ikhbarun bi amrin yasihhu an yuqala liqa'ilihi anta shadiqun. Al-isnad al-khabari adalah sebuah pemberitaan dengan suatu perkara yang sah untuk dikatakan bagi orang yang mengucapkannya, kamu itu jujur. Ini definisi ini kurang, maksudnya kurang jamik dan kurang manik. Tadi itu definisi khabar, ya tadi itu kalamun yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Lawannya adalah insya. Jadi kalam itu dibagi cuma menjadi dua, khabar dan insya, cuma dua itu toh. Adapun khabar adalah yang bisa didustakan atau bisa dibenarkan. Adapun insya, maka enggak bisa didustakan atau dibenarkan. Seperti pertanyaan, ini enggak bisa didustakan atau dibenarkan, tapi dijawab. Perintah juga enggak didustakan atau dibenarkan, tapi dilaksanakan. Larangan juga tidak dibenarkan dan tidak didustakan, tapi dilaksanakan. Demikian juga munada, nida, manggil. Ini juga enggak didustakan atau enggak dibenarkan. Karena itu definisi khabar adalah sesuatu yang bisa didustakan atau dibenarkan. Adapun definisi yasihu an yuqala liqailihi anta shadiqun, ini iya kalau beritanya benar. Kalau beritanya enggak benar, enggak bisa dikatakan anta shadiqun. Maka khabar itu yahtamilu sidqa wal kadhiba. Kapan yahtamilu sidqa? Kapan dia dikatakan khabar yang sidq? Ketika sesuai dengan waqi. Dan kapan dia dikatakan kadhib? Ketika menyelisihi waqi. Itu. Karena itu dikatakan kepada pengucapnya anta shadiqun in kana shadiqun ai mutabiqan lil waqi. Wa yuqalu kadhib kadhibun anta kadhibun idza kana mukhalifan lil waqi. Jadi definisi huwa ikhbarun bi amrin yasihu an yuqala liqailihi anta shadiqun au anta kadhibun. Sebenarnya gitu. Tergantung beritanya. Kalau beritanya itu benar sesuai kenyataan ya shadiq. Kalau beritanya tidak sesuai dengan kenyataan maka kadzib. Qala al-idah. Idza qusida idza qasada al-mukhbiru bi khabarihi an yufidal mukhataba nahwu hadara Zaidun fadzaka faidatul khabar. Apabila seseorang yang memberitakan menginginkan dengan beritanya itu untuk memberi faedah, memberi maklumat kepada yang diajak bicara, berarti di sini mukhatab yang jahil. Karena nanti ada tingkatan mukhatab. Mukhatab itu ada alim, ada kemudian di bawahnya jahil, kemudian mutaraddid, kemudian mungkir. Jadi apabila seorang yang memberitakan itu memaksudkan dengan beritanya itu untuk memberitahu kepada mukhatab, nahwu hadara Zaidun, telah hadir Zaid, karena mukhatabnya enggak tahu kalau Zaid itu belum telah hadir, kemudian dikasih tahu, fadzaka faidatul khabar, maka maklumat tentang hadirnya Zaid itu dinamakan faidatul khabar. Dalam ilmu ma'ani itu disebut sebagai faidatul khabar. Dikatakan faidatul khabar karena itu adalah hasil utama dari berita, yaitu i'lam, yaitu memberitahu. Nanti akan setelah kita baca ini akan kita lebih jelaskan lagi, karena ini susunan kitab ini memang ringkas tapi kurang tertib. Baik, fadzaka faidatul khabar. Fa in arada ifadatahu bi annahu alimun bihi fahuwa lazimul faidah. Tapi kalau yang memberitakan tadi menginginkan untuk memberitahu ifadatahu, ai ifadatul mukhatab, hu kembali kepada mukhatab, memberitahu seorang mukhatab bahwasannya dia itu mengerti dengan berita tersebut, fahuwa lazimul faidah, maka itu namanya lazimul faidah. Kaqaulika liman akhfa anka maharatahu bil kitabah, seperti ucapanmu kepada seseorang yang menyembunyikan darimu kemahirannya dalam penulisan. Kemudian kamu katakan, kamu beritahu dia, anta mahirun bil kitabah, kamu itu pintar nulis. Akhbartahu bima ya'lamu, ini bukan memberitahu faedah khabar, enggak. Karena apa? Karena faedatul khabar, yaitu dia itu bisa nulis, dia sudah tahu, dia sudah punya. Maka engkau memberitakannya dengan apa-apa yang dia itu sedang sudah mengetahuinya. Maka ini namanya bukan memberikan faidatul khobar, tapi memberikan lazimul faidah, keharusan dari faidatul khobar. Jadi gini, penjelasannya secara runtut itu gini. Setiap khobar itu di dalamnya itu pasti ada faidatul khobar dan ada lazimul faidah. Pasti ada itu, dua itu ada. Faidatul khobar adalah ya maklumat tentang khobar itu. Zaidun hadara Zaidun, berarti faedatul khabar adalah ilmu bahwasanya Zaid itu hadir. Itu. Setiap khabar itu pasti ada faedatul khabar dan ada lazimul faedah. Kalau mukhatabnya itu jahil, enggak tahu tentang berita tersebut, maka dia akan mengambil dua kandungan tadi. Dia akan mengambil faidatul khobar sekaligus mengambil juga lazim juga, lazimnya juga. Tapi kalau mukhatabnya itu sudah alim, sudah faham, dia cuma mengambil faedah apa? Lazimul faedah. Cuma mengambil lazimnya tok. Karena faedatul khabar dia sudah punya. Gitu. Setiap khabar itu pasti ada faedatul khabar dan ada lazimuha. Kalau yang diberitahu itu belum tahu, maka dia akan mengambil dua-duanya. Mengambil maklumat dan juga akan mengambil lazimnya. Nanti akan kita jelaskan kenapa dikatakan lazimul faedah. Tapi kalau mukhatabnya itu sudah tahu, maka dia enggak mengambil faedatul khabar. Karena dia sudah punya. Faedatul khabar dia sudah punya. Sudah tahu, sudah ngerti. Tinggal dia mengambil yang satunya lagi, yaitu lazimul khabar, lazimul faedah saja. Adapun lazimul faedah itu adalah pengetahuannya seorang yang memberitakan dengan khobar tadi. Itu namanya lazimul faedah. Karena setiap orang yang memberitakan sesuatu, kelazimannya, keharusannya, dia harus tahu dengan apa yang dia beritakan. Itu. Seperti di sini, saya bilang, sampean pintar nulis. Dia pintar nulis betulan. Dia enggak perlu tahu, dia enggak perlu faedah. Kalau dia itu pintar nulis, oh, dia sudah tahu, dia yang melakukan. Tapi ada lazim keharusan bahwasanya saya ingin memberitahu kepada dia bahwasanya saya juga ngerti kalau sampean itu pintar nulis. Atau seperti saya bilang, daganganmu laris. Ya, dia sudah tahu kalau dagangannya laris. Tapi di situ saya tidak ingin memberitakan atau tidak ingin memberitahu kamu kalau daganganmu laris. Saya ingin memberitahu kalau saya itu tahu daganganmu itu laris. Nah, itu namanya lazimul faedah. Itu namanya lazimul faedah. Kenapa? Karena setiap berita, kelazimannya, keharusannya yang memberitakan itu harus ngerti. Jadi dilihat, mukhatabnya itu dilihat. Kalau mukhatabnya itu jahil, enggak tahu, dia akan mengambil dua hukum. Misal, zaman enggak tahu kalau syekhnya itu umurnya misalnya 50 tahun. Maka seorang yang enggak tahu tadi akan mengambil faedatul khabar bahwasanya Syekhya umurnya 50 tahun. Dan sampean juga pasti mengambil lazim faedah bahwasanya yang memberitakan tahu bahwasanya Syekhya umurnya 50 tahun, seperti itu. Tapi kalau yang diberitahu itu adalah orang yang sudah tahu, yaitu misalnya Syekhya sendiri dikatakan sampean umurnya 50 tahun. Maka di situ dia hanya mengambil lazimul faedah. Karena faedahnya dia sudah punya. Dia tinggal mengambil lazim faedatil khobar, yaitu kalau yang memberitakan kepada dia itu tahu. Ternyata orang lain juga tahu kalau umurnya itu 50, umur beliau itu 50, seperti itu. Sebagaimana di sini. Kakaulika liman akhfa angka maharotahu bil kitabah. Seperti ucapanmu kepada orang yang menyembunyikan darimu kepandaiannya tentang menulis. Anta mahirun bil kitabah, kamu itu pintar nulis. Akhbartahu bima ya'lamu, memang di situ kamu memberitakan dia dengan apa yang sudah dia ketahui. Lakinnaka walakinnaka, tapi kamu itu turidu antufhimahu annaka ta'lamu maharatahu, kamu ingin memberitahu dia bahwasanya kamu itu mengerti kemahirannya. Nah, ini sesuatu yang belum diketahui. Kalau ini sesuatu yang belum diketahui oleh mukhatab, dari mana kita tahu kalau orang lain tahu sesuatu yang kita ketahui? Kan enggak tahu. Kalau seperti ini semua mukhatab dihukumi jahil. Ka'annaka qulta, ingat, perhatikan ini nanti ada kata yang enggak pas ini. Ka'annaka qulta annahu alimun bimaharatika fil kitabah, seakan-akan engkau katakan saya itu in annahu. Nah, ini yang benar itu ani. Yang benar itu ani. Kalau memang itu bunyi ucapannya. Atau dibalik. Ka'annaka kulta annaka alimun bimaharotihi. Ada dua kemungkinan. Ini susunan yang benar itu cuma. Kalau memang ini bunyi ucapanmu. maka bunyinya inni alimun bimaharotika fil kitabah. Atau kalau memang ini adalah masih ucapannya musonif, annaka ka'annaka kulta annaka alimun bimaharoti fil kitabah. Cuma itu toh, kalau susunan ini enggak benar. Gimana Musa? Benar enggak ini kayak gini? Annahu alimun bimaharotika fil kitabah. Siapa annahu ini? Enggak ada orang lain. Jadi cuma tadi itu. Kalau memang ini bunyi ucapan yang diucapkan, maka bilangnya ini. Saya lo tahu kamu itu pintar nulis. Nah gitu. Jadi sebenarnya ngomong kamu itu pintar nulis, itu seperti orang yang ngomong saya ngerti kalau kamu itu pintar nulis. Kenapa? Walakinnaka tawaita hadzal makna, akan tetapi kamu sembunyikan makna ini, yaitu ana alimun. Ini ana alimun disembunyikan. Sikotan bil mukhatab wa fahmihi, sudah karena sudah percaya bahwasannya, sudah percaya dengan orang yang diajak bicara beserta dengan pemahamannya. Sudah enggak perlu diketahui, sudah enggak perlu disebutkan. Jadi kalau saya itu ngomong sampean pinter nulis. Ini loh, om, ini seperti ucapan saya ngerti sampean itu pinter nulis. Enggak perlu diucapkan saya ngerti, itu mukhatab sudah paham loh. Kamu kok ngerti ya? Kalau saya bisa. Gitu loh. Walakinnaka tawaita hadzal makna siqatan bil mukhatabi wa fahmihi wa siqatan bi asali bil lughah, dan juga karena sudah percaya dengan uslub-uslub bahasa allati tatakaffala atau takaffalu atau takfulu. Ya toh, ini bacanya gimana ini? Allati, kalau fi'il madhi kan enggak mungkin. Karena harus muannas. Maka harus mudhari ini. Maka di sana ada tak yang dibuang. Allati tatakaffalu ifhama dzalikal makna, yang sudah menjamin pemahaman makna tersebut. Jadi ucapan anta mahirun fil kitabah itu kedudukannya seperti ucapan ana alimun bi annaka mahirun. Seperti itu. Jadi apa inti dari semua pembahasan ini? Bahwasannya tujuan berita, tujuan utama itu adalah i'lam. Baik itu i'lam bil fa'idah atau i'lam bila zimil fa'idah. Itu rincinya, itu ringkasannya. Khobar, tujuannya, tujuan utama, makna khobar al-hakiki adalah al-i'lam, memberitahu. Baik itu memberitahu tentang faidatul khobar atau lazimul faidah. Cuma di sini enggak disebut, ini susunannya memang kurang rapi tulisannya. Sehingga nanti pindah, langsung pindah pembahasan. Waqad yakunul ghardu minal khobar, dan bisa jadi, dan terkadang tujuan dari berita itu adalah bukan i'lam, bukan memberitahu. Yaitu maknanya insya, ini pindah kepada makna insya, seharusnya itu disebutkan dulu khobar itu apa, insya itu apa. Waqad yakunul ghardu minal khobar, dan terkadang tujuan dari berita itu apa, al-istirham, minta dikasihani, minta disayang, minta dikasihani. Nahwu ana fakirun ilallah, saya ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan khobar, ini minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia itu butuh kasih sayangnya Allah, istirham. Au idharu dhaf. Au idharu. Karena dia adalah khobar. Atau kepada al-istirhama. Ya, waqad yakunul ghardu minal khobari al-istirhama. Waqad yakunul ghardu minal khobari au idharu dhaf. Atau menampakkan kelemahan. Kakauli Zakaria alaihissalam. Seperti ucapannya Nabi Zakaria. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai lemah, sudah mulai rapuh, sudah tua maksudnya. Awit taubiho, atau tujuan dari berita itu bukan i'lam, tapi at-taubih. Menjelekkan. Kakauli kalin na'im, seperti ucapan bagi seorang yang masih tidur. Asyamsu tola'at, matahari itu sudah terbit. Ini kan bukan i'lam, tapi taubih. Kok masih belum bangun? Padahal si na'im bisa jadi sudah paham. Memang dia disengaja masih tidur. Padahal sudah tahu kalau sudah jam terbitnya matahari, tapi diingatkan lagi asyamsu tala'at, taubih maknanya, memburukkan. Maka dan di sana masih banyak maksud-maksud yang lain. Ini cuma contoh tok. Ini hanya contoh dan di sana banyak sekali tujuan berita maknanya adalah insya. Semua ini adalah al-khobar bimakna al-insya. Dan dia keluar dari makna khobar yang hakiki. Keluar dari makna khobar yang hakiki. Makanya ini disebut ilmu ma'ani, ilmu fungsi. Atau ilmu makna, kandungan makna. Ini maknanya itu memang berita. Atau maknanya itu minta dikasihani. Atau minta atau menampakkan do'af. Atau perintah, atau khobar bimakna larangan, macam-macam. Maka namanya ini ilmu ma'ani karena memaknai, atau ilmu makna tentang kalam itu maknanya apa, maknanya khobar, atau maknanya insya, itu. Qala waqad yunazzalul alimu manzilatal jahil. Dan terkadang seorang alim, seorang yang mengetahui itu didudukkan pada kedudukannya seorang yang belum tahu. Kakaulika liman ahmala sholah, seperti ucapanmu kepada orang yang menelantarkan sholah. As-sholatu wajibatun. Padahal dia sudah tahu sholat itu wajib. Tapi kamu ulangi lagi, sholat itu wajib. Ini namanya mendudukkan orang yang sudah tahu, didudukkan seperti orang yang belum tahu. Karena tidak diamalkan. Ini kalau dalam ungkapan ulama yang lain, ini adalah seorang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang enggak mengamalkan ilmunya itu pun didudukan kedudukan seorang yang jahil. Makanya taubat itu masih senantiasa ada bagi innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Ulama mengatakan bijahalah di situ semua orang yang berdosa itu dikatakan sebagai jahil walaupun dia alim. Walaupun dia alim. Ini asasnya dalam ilmu balaghah. Seorang yang tidak mengamalkan ilmunya itu tetap didudukkan sebagai seorang yang jahil. Ketika dia enggak mengamalkan ilmunya. Qala wal hasilu anna hadhi akhbarun. Ringkasnya, semua ini adalah berita. Walakinnaha laisat bima'nal khabar al haqiqi. Akan tetapi, semua itu tidak bermakna, tidak berada pada makna khobar yang hakiki. Apa tadi makna khobar yang hakiki? I'lam. Makna khobar al-hakiki adalah i'lam. Kemudian terus dibagi tadi i'lam. Ada yang i'lam al-jahil. Ada yang i'lam al-alim. Atau i'lam bifa'idatil khobar. Atau bilazimil fa'idah. Itu tadi pembagiannya. Cuma ini karena kurang rapi susunannya. Tujuan berita yang terutama, tujuan berita yang hakiki adalah i'lam. Baik itu i'lam dengan fa'idatul khobar, atau i'lam dengan lazim al-fa'idah. Yaitu bagi orang yang sudah tahu, kemudian dikasih tahu. Maka itu tujuannya adalah mengasih tahu kalau saya itu tahu. Gitu loh. Karena setiap, kenapa dikatakan lazimul fa'idah? Kenapa dikatakan lazimul fa'idah? Karena keharusan dari seorang yang memberitakan sesuatu, dia itu adalah tahu tentang sesuatu tersebut. Enggak tahu kok memberitakan. Enggak mungkin. Kecuali orang ngawur. Maka tujuannya bukanlah memberi faedah, tapi tujuannya adalah memberikan lazimul faedah. Bahwasanya saya itu tahu dengan berita tersebut. Qala bal afadat, maka di sana ada berita yang tidak maknanya itu i'lam seperti makna-makna yang lain, yaitu khobar yang maknanya adalah insya. Bal afadat maknan akhor, bahkan berfaedah makna yang lain. Yufhamu bil wujdan, yang bisa difahami dengan penelitian atau wujdan, dirasakan. Wujdan itu dirasakan, wal ihsas dengan kepekaan, wal hal situasi, wasiyak dan konteks. Maknanya ini memang memberitahu. Atau maknanya ini makna yang lain. Ini bisa diketahui. Di sana ada banyak sekali tujuan-tujuan makna dari berita. Qala wal mukhatab idza kana mungkiran. Nah ini sekarang pindah ke darajatul mukhatabin. Tapi di sini enggak ditertib. Tulisan ini enggak tertib memang. Jadi kan mukhatab yang jahil. ya kan? Mukhatab yang jahil. Tujuan, maka tujuan dari berita kepada mukhatab yang jahil adalah apa? I'lam, memberitahu. Sekarang darajatul mukhatabin wal mukhatabu idza kana munkiran. Jadi gini, sebelumnya mukhatab itu dibagi menjadi tiga kalau ulama ma'ani membagi. Jahil, terus mutaraddid atau syak, tingkatan yang ketiga adalah mungkir, mengingkari. Berita yang diberikan kepada seorang mukhatab yang jahil itu namanya al-khabar al-ibtidai, berita permulaan. Yaitu enggak perlu pakai penguat. Kalau mukhatab yang mutaraddid ini pakai satu penguat. Namanya talabi, al-khabar at-talabi. Dan mukhatab yang mungkir, yang mengingkari, ini namanya beritanya adalah al-khabar al-ingkari, yaitu yang dikuatkan dengan lebih dari satu penguat, dua atau tiga. Itu namanya al-khabar al-ingkari. Nanti akan lebih jelas. Wal mukhatabu idza kana munkiran wajaba, ingat wajaba at-taukidu. Nanti bedanya dengan yang mutaraddid, kalau yang syak, yang ragu itu enggak wajib dikasih penguat, cuma hasuna di bawahnya itu. Wal mukhatabu idza kana munkiran wajaba at-taukidu lahu bi muakkidin au aktsara, dengan satu penguat atau lebih. Bihasabi ingkari, sesuai dengan pengingkarannya. Semakin kuat pengingkarannya, semakin dikasih penguat yang lebih. Kaqauli subhanahu anil mursalina, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang para rusul, al-mursalin, ila ashabil qaryah dalam surat Yasin. Mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun. Ketika di awal, nanti kembali kepada surat Yasin, pertama kali mereka bilang, inna ilaikum mursalun. Falamma zadu bil ingkar, tatkala mereka bertambah dalam pengingkaran, zadar rusulu fit taukid, para rasul pun menguatkan, menambah dalam taukid. Faqalu inna ilaikum lamursalun. Inna ditambahi lam, lamut taukid, lamul ibtidak, lamuzahlaqoh. Dikatakan lamuzahlaqoh karena dia itu awalnya adalah lam yang masuk pada mubtada, tapi karena di mubtadanya sudah ada taukidnya, maka dia digeser ke khobarnya. Itu namanya muzahlak, lam yang tergeser. Maka yang pertama cuma pakai inna to. Yang kedua pakai inna sama pakai lam. Wa yusamma khitoban ingkariyan, dan dinamakan khitob ingkari. Ini namanya itu khobar ingkari. Kalau bahasa ulama yang lain, khobar ingkari. Wa idza kana al-mukhatabu mutaraddidan, apabila mukhatabnya itu ragu-ragu, yatlubu taukid, butuh untuk dikuatkan, hasuna. Nah, ini bedanya. Tadi itu wajaba, yang ini hasuna. Hasuna taukidu ikhbarihi, menjadi bagus, dianjurkan untuk menguatkan beritanya. Wa yusamma talabiyan, dan dinamakan khitab talabi. Ini bukan yang talab yang insya lo ya, lain. Ini nama khusus ini. Bukan yang khobar, insya, terus insya tolabi itu bukan, nanti ada pembagian lain. Ini nama khusus. Wa isamma tolabiyan. Ini bagi yang mutaraddid namanya al-khobar at-tolabi. Kalau yang bagi yang mungkar, yang mungkir tadi, khobar ingkari. Bagi yang mutaraddid namanya khobar tolabi. Walaha jatali tawqidi liman la taradduda indahu. Dan tidak ada kebutuhan untuk menguatkan bagi orang yang tidak ada keraguan di sisinya. Wa yusamma khobaron ibtidaiyan. Nah, ini yang tingkatan paling rendah. Khobar ibtidaiyan. Khobar ibtidai, kemudian khobar tolabi, kemudian khobar ingkari. Itu levelnya masing-masing. Itu tadi hukum secara umum. Tapi kadang-kadang juga dirubah. Waqad yu'akkadu li ghairi sa'il. Terkadang juga dikuatkan bagi orang yang enggak meminta, karena ditempatkan pada derajat orang yang minta. Wa ghairil munkir, selain yang mengingkari pun kadang ditaukid. Wa yuj'alu, wa yuj'alul munkiru bimanzilati ghairil munkiri, dan dijadikan terkadang juga dibalik malah. Berita untuk orang yang mengingkari ini juga malah didudukkan orang yang tidak mengingkari. Pokoknya kadang dibolak-balik. Itu tadi hukum asalnya, hukum awalnya. Tapi kadang keadaan itu kadang menuntut. Kadang yang enggak butuh ditakid pun kadang ditakid. yang kadang butuh ditakid pun kadang enggak ditakid gitu loh. Jadi dibolak-balik. Waqad yu'akkadu li ghairi sa'il, ini yang enggak butuh taukid kadang ditaukid. Wa yuj'alul munkir bi manzilati ghairil munkir, yang butuh ditaukid malah kadang enggak ditaukid. Li ahwalin tad'u ila dzalik, semua itu adalah karena keadaan-keadaan yang membutuhkan untuk tadi itu. Nah, inilah ilmu balaghah, kapan butuh ditakid, kapan enggak butuh, ini semua ada makomnya sendiri-sendiri. Kalau dari yang kita sarikan, derajatnya mukhatab itu ada 4 sebenarnya. Alim, kemudian jahil, kemudian mutaraddid, kemudian mungkir. Cuma alim ini enggak disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena yang alim pun tujuan kita memberitahu kepada orang yang tahu kan apa? Tujuannya adalah memberikan lazimul faedah. Sedangkan dia juga belum tahu lazimul faedah, maka dimasukkan juga dalam kategori jahil. Maka para ulama enggak menyebutkan tingkatan alim ini, semuanya masih dikategorikan jahil. Atau tadi alim yang enggak mengamalkan ilmunya tadi, ini pun kedudukannya jahil. Pokoknya masih ada, tetap semuanya ada faedahnya. Kalau enggak ada faedah sama sekali, berarti namanya berita laghwun. Buat apa? Beritakan sesuatu yang orang juga sudah tahu, dia juga enggak butuh, terus dikasih tahu, terus buat apa? Namanya laghwun, berita yang laghwun, dan itu enggak dibahas. Catatan kaki nomor 1, qad yakunul mukhatabu ghairu mutaraddidin fid dhahir wala sa'ilin. Seorang mukhatab itu kadang nampaknya dia enggak ragu dan juga enggak meminta untuk enggak bertanya, wala sa'il enggak bertanya. Jadi definisi khabar ibtidai itu adalah bagi mukhatab yang khalid dhihin, yang kosong, yang enggak tanya, yang enggak ingkar, yang enggak syak, itu namanya khalid dhihin. Bagi orang yang pemikirannya masih kosong, dia juga diberitakan dengan dikasih berita yang kosong dari taukid. Kalau di pikirannya ada keraguan, ya dikasih taukid level kecil. Kalau di dalam benaknya ada pengingkaran, dikasih taukid yang lebih banyak gitu loh. Qad yakunul mukhatabu ghairu mutaraddidin fid dhahiri wala sa'ilin walakin yulqa ilaihil khabaru mu'akkadan, tapi tetap berita itu diberikan kepada dia secara mu'akkad, dalam keadaan ditakid. Kenapa? Li'annal hala yastad'i taukid, karena keadaan menuntut untuk ditaukid. Kaqaulillahi azza wa jalla li Nuhin alaihi salam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nah, dikatakan innahum di sini. Kenapa Allah kok mengasih taukid kepada Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh juga enggak mungkin mendustakan, enggak mungkin mengingkari, enggak mungkin ragu. Ya toh? Kenapa kok pakai inna? Wala tukhatibni, wahai Nuh, jangan lagi engkau tanya kepadaku. Jangan ajak aku bicara tentang orang-orang yang zalim. Mereka sudah pasti tenggelam. Mereka sudah pasti ditenggelamkan. Fa innahu lamma umira an yasna'al fulka, tatkala Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, wa nahahu an mukhatabati fi syafa'ati lahum, dan Allah melarang Nabi Nuh untuk mengajak bicara Allah untuk meminta syafaat bagi kaumnya, sorofi makomil mutaraddid. Maka Nabi Nuh di sini didudukkan pada kedudukan seorang yang ragu, karena disuruh bikin bahtera terus enggak boleh tanya. Maka didudukkan seperti orang yang ragu, maksudnya minimal bertanya-tanya apa nanti keadaan mereka. As-sa'ili an akibatihim, didudukkan kedudukan orang yang bertanya-tanya tentang akibat mereka. Mau dihilangkan toh, mau ditenggelamkan toh, mau dinaikkan bahtera toh, gimana ini? Nah, gitu loh. Fa'akkada lahul khabar, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar dalam secara taukid, li'annahu fi hukmi man yahtaju ila taukid, karena Nabi Nuh dihukumi orang yang membutuhkan taukid. Hanya jadi keluar dari hukum asal. Wa kadzalika, demikian juga qad yu'akkadu li ghairil munkir, kadang orang yang enggak mengingkari pun kadang dikasih taukid. Idza lam yunkir bilisani, jika dia tidak mengingkari dengan lisannya, walakin nahalahu yushbihul munkir, akan tapi keadaannya seperti orang yang mengingkari. Ka qauli kaliman yatakallamu bihadrati ulama wa huwa ghairu muqtarisin bihim, seperti ucapanmu kepada orang yang berbicara, padahal ada kehadiran ulama. Wahwa dan orang tadi ghairu muktaris, muktaris itu muhtam, enggak menghargai atau enggak peduli atau enggak mementingkan kehadiran ulama. Oh, ada ulama kok dia ngomong saja. Maka kamu katakan innaha huna ulama, ada ulama. Maksudnya diamen. Dan diam. Padahal dia tahu di situ ada ulama. Maka ini diserupakan dengan keadaan seorang yang mungkir, tapi dengan perbuatannya. Walaupun dia dengan lisannya enggak mengingkari, tapi dengan perbuatannya mengingkari, yaitu dengan prakteknya yang sembrono di hadapan ulama, tidak mempedulikan mereka. Wa kadzalika qad yunazzalul munkiru manzilata ghairil munkir. Kadang kebalikannya malah, yang mengingkari pun didudukkan kedudukan orang yang enggak mengingkari. Fala yu'akkadu lahul khabar. Maka tidak ditaukid khabarnya. Idza kana ladaihi minal adillati wasyawahid, apabila orang tersebut memiliki dijarno mikir dhewe gitu loh. Apabila orang tadi memiliki dalil dan juga memiliki syawahid, ma lau ta'ammalahu lazala ingkaru ab. Yaitu dengan kadar apa-apa yang seandainya dia mau merenungi, maka akan hilang pengingkarannya. Kaqauli kaliman yungkiru faidatal ilm. Seperti ucapanmu kepada orang yang mengingkari keuntungannya ilmu. Al-ilmu mufidun, ilmu itu bermanfaat. Enggak perlu dipakai ina, enggak perlu apa. Karena kalau dia itu mau mikir, dia sudah akan yakin omongan ini. Auliman yungkiru wujud Allah, atau kepada orang yang mengingkari wujudnya Allah, Allah maujudun. Enggak perlu dikatakan ina atau dikasih taukid. Karena apa? Karena cukup dengan seperti itu saja. Kalau dia mau merenungi, dia pasti akan mengingkari, menghilang, akan hilang darinya ingkarnya. Ini masalah isnad al-khabari, berita, fungsi dari berita, fungsi utama dari berita adalah i'lam. Dan kadang keluar dari fungsi tersebut, yaitu macam-macam, ada yang berita tapi maknanya minta. Seperti orang bilang, uangku habis, atau saya lapar. Maknanya minta dikasihani atau minta dikasih makan. Nah, itu semua adalah fungsi-fungsi dari makna yang keluar dari makna asli dari pemberitaan. Karena makna asli dari pemberitaan adalah mujarradul i'lam, sebatas memberitahu. Baik itu memberitahu dengan faidatul khabar atau memberitahu tentang lazimul faidah. Semuanya tadi sudah kita lewati. Cuma sayangnya ini tidak dibuat secara runtut pembahasannya. Memang ringkas, padat memang, tapi sayangnya enggak runtut, enggak rapi. Dari awal dibahas, walaupun secara ringkas sebenarnya bisa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.